Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, kali ini kita berada pada sesi yang keberapa? 9. Ya, sesi yang ke-9 masuk pada bab yang baru, bab yang ke-7, hukum memakai gelang dan benang jimat, atau kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Termasuk syirik memakai gelang atau benang dan semacamnya untuk mengangkat bala, mengangkat musibah. Atau kalau tadi musibahnya sudah ada, diangkat, atau untuk mencegah musibah itu datang. Contohnya mencegah penyakit, maka dipakai jimat. Nah, ini baru beliau masuk dalam contoh-contoh hal-hal syirik, mulai dari yang ringan terlebih dahulu. Di mana di sini dibahas syiriknya ini karena telah menggantungkan pada sebab yang tidak ditetapkan sebagai sebab dalam agama kita. Jadi dia telah mengambil sebab yang sebenarnya bukan sebab, namun nanti diyakini itu bisa datangkan rizki. Kalau di sini dibahas bisa mengangkat bala, mengangkat musibah, atau bisa menolaknya. Jadi diangkat atau ditolak. Nah, kita lihat dulu di sini hukum sebab. Ya, beri judul terlebih dahulu masuk. Ini keterangan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di tentang hukum sebab, mengenal hukum sebab. Ini berlaku untuk apapun. Mau ada yang minum obat, mau ada yang usaha, pokoknya sebab, hukum sebab ini dijalankan dulu atau dipahami dulu. Yaitu yang pertama, sebab yang boleh diambil harus terbukti secara syar'i dan qadari. Sebab yang diambil harus terbukti secara syar'i dan qadari. Dilanjutkan keterangan, syar'i itu artinya ada dalilnya. Syar'i itu artinya ada dalilnya, entah Quran, entah hadis. Kalau qadari, secara qadari artinya punya bukti ilmiah. Contoh terlebih dahulu, misalnya secara dalil. Boleh atau tidak air zam-zam itu dijadikan sebagai obat? Jawabannya boleh. Karena Nabi SAW mengatakan, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung dari niatan orang yang minum. Ada yang punya penyakit, minum air zam-zam, bismillah, lalu dia berdoa, ya Allah sembuhkanlah dan angkat penyakit saya ini, boleh. Karena sebabnya ada dalilnya. Namun kalau ada yang ambil air sumur yang ada di panggang misalnya, dia ambil, terus katakan ini, wah ini punya khasiat ini sudah dibacakan kiai. Ya, sudah dibaca jambi-jambi bismillahirrahmanirrahim, dibaca-baca kayak gitu ya. Kayaknya baca, enggak tahu kita baca apa seperti itu ya. Terus dikasih ini katanya ini obat untuk menyembuhkan penyakitmu ini yang berat tadi. Maka kalau tidak ada dalilnya enggak boleh. Atau tidak, yang kedua apa? Secara qadari. Qadari itu maksudnya ada bukti ilmiah. Eksperimen ada. Contoh kita minum obat. Boleh enggak jadikan sebab ini untuk sembuh penyakit? Boleh. Kalau ada bukti ilmiah. Maka jenengan bisa bawa syarat ini, contohnya misalnya, wah, ada yang katakan coba pakai cincin ini. Ake. Ya, ini katanya ini ake ini dari bacan sana. Ya, bacan sana. Ini wah, ini dari Ambon sana ini dikasih. Ini katanya bisa angkat penyakit-penyakit yang berat. Lihat syarat ini dulu. Dalil ada enggak? Oh, enggak ada. Ngawur berarti. Dalilnya ngawur. Oh, ada mungkin bukti ilmiah. Ilmiah ada enggak? Ah, enggak. Itu katanya jarene. Katanya dari sananya kayak gitu aja. Enggak ada bukti ilmiah, enggak ada eksperimen, enggak ada penelitian. Berarti syarat pertama tidak terpenuhi. Sudah masalah sebabnya tadi. Jadi berpikir itu mesti entah dalil ada bukti ilmiah. Logika memang dipakai juga. Maka kalau sudah tidak masuk ini enggak mungkin dipakai sebagai sebab. Kemudian yang kedua, hendaklah tidak bergantung kepada sebab. Hendaklah tidak bergantung pada sebab. Namun bergantunglah pada Allah. Namun bergantunglah pada Allah. Yang buat sebab tadi bisa berpengaruh. Karena kalau kita ada obat kita minum, bergantung pada obat ini, obat ini yang menyembuhkan, keliru berarti cara bergantungnya atau cara mencari sebabnya. Namun harus apa? Bergantungnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pada sebabnya tadi. Sakit mau ke dokter, kalau bergantungnya pada dokter masalah. Namun harus bergantungnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan bergantungnya pada dokter tadi. Bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang menyembuhkan. Sebabnya sudah ada, namun sebabnya kita tidak bergantung pada sebabnya tadi. Hati kita gantungkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah yang ketiga, pengaruhnya sebab tadi tergantung pada takdir Allah. Pengaruhnya sebab tadi tergantung pada takdir Allah. Harus diyakini seperti itu. Jadi walaupun sebabnya ada, kita sudah bergantung pada sebab, tidak bergantung pada sebab tadi, harus diyakini juga bahwasanya kita cuma ambil sebab saja. Yang buat pengaruh itu Allah yang nanti akan wujudkan. Mau ini manjur, setengah manjur, manjurnya sedang, ini Allah yang wujudkan, bukan kita. Maka tiga ini yang harus diperhatikan ketika orang itu mengambil sebab tadi. Maka kembali ke masalah jimat yang nanti kita bahas. Masalahnya pada jimat, syarat pertama saja sudah masalah. Ditambah syarat yang kedua lagi terlalu bergantung kepada sebab. Wah, ini pokoknya ini cincin ini tadi, ini manjur sekali. Ah, pokoknya dengan keris ini tadi, ini dapat lindungi rumah saya. Wah, ini pokoknya dengan rajah ini. Tahu rajah? Ya. Apa rajah? Tulisan Arab. Nah, ditempel di pintu masuk rumah. Atau ada yang punya warung, ada di situ juga. Kadang rajah itu dibentuk-bentuk, tulisannya itu jadi gambar singa, gambar harimau, gambar orang sujud. Ada yang bahkan gak punya artinya jelas, gak bisa kita baca. Ada yang cuma satu huruf, dua huruf dipasang di situ, di dinding. Dipasang itu ketika di pintu masuk. Beberapa warung ada yang seperti itu. Ini bahaya. Ya, ini yang dibahas dalam bab ini. Kata beliau, pakai gelang benang tadi untuk pengusir, untuk penangkal, pengusir dan penangkal. Termasuk syirik. Syiriknya ini syirik apa? Ada rincian. Memakai jimat bisa jadi syirik akbar, syirik besar. Satu. Memakai jimat, hukum memakai jimat. Jimat itu bisa jadi syirik akbar. Yaitu jika punya keyakinan yang mengusir dan yang menangkal adalah jimat tadi, bukan Allah. Yang mengusir bala, yang mengusir penyakit, yang menangkal bala, yang menangkal penyakit, jimat tadi. Bukan Allah loh di sini. Allah tidak punya peran serta. Berarti sudah menyatakan pada selain Allah nanti yang wujudkan. Syirik. Syiriknya syirik apa? Akbar. Syirik besar. Wah, kalau saya itu pelihara, saya itu dapat. Ini sampai ada kotoran loh di sini yang dijadikan sebagai jimat itu ada. Kotoran kebo. Tahu? Hah? Nah, kotoran itu sampai diyakini, coba. Yakini ini yang beri rizki, yang lancarkan usaha. Kalau yakini benda ini yang beri rizki, lancarkan usaha, syirik akbar. Kalau sudah kotoran, sudah syarat pertama sudah gak masuk akal lagi. Ini gimana kotoran ini? Dalilnya juga gak ada. Eksperimen juga, apa pernah dibuktikan eksperimen kayak gitu? Telek loh ini. Coba lah, jadi rebutan itu loh. Kalau yakini ini benda ini yang nanti datangkan rizki, nah, datangkan jodoh misalnya. Ada juga kan keyakinannya kan macam-macam itu. Iya tau, pas malam siji suro ya. Iya kan? Mau orang dari Jogja, mau dari Jawa Timur, datang ke situ. Cuma kotoran aja yang dicari nih, supaya Allah. Logikanya gimana lagi itu? Sudah, kita sudah enggak bisa berpikir lagi, ini sudah di luar logika ini. Kalau mau masih masuk logika, mungkin kalau keringatnya orang soleh mungkin logika masih masuk gitu. Kalau ini sudah di luar logika. Nah, ini tadi bisa jadi syirik akbar. Yang kedua hukumnya syirik asghar, syirik kecil. Yaitu jika keyakinannya jimat tadi cuma sebagai sebab. Jimat tadi cuma sebagai sebab. Padahal tidak terbukti sebabnya. Tadi dalil enggak ada, ya toh? Eksperimen juga enggak ada. Namun diambil sebagai sebab. Dan masih meyakini Allah yang beri pengaruh. Masih meyakini Allah yang beri pengaruh. Yaitu yang datangkan manfaat untuk menolak mudarat, itu Allah. Nah, ini nanti masuk syirik asghar. Namun kalau mau menerangkan sama orang, sebut saja syirik saja, itu masuk syirik. biar orang itu jadi takut. Karena kalau bilang syirik asghar, syirik kecil, wah dia pakai jimat-jimat aja dia pakai. Nah sekarang kita lihat beberapa dalil yang menyebutkan di sini. Namun di sini nanti dibahas ini jimat secara umum dulu. Nanti pada pembahasan berikutnya, di bab berikutnya baru nanti dibahas ada jimat yang pakai ayat Al-Quran. Sekarang kita baru bahas jimat umum dulu. Taib, dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradaniyallahu bidurrin hal hunna kashifat. هل هن كاشفات ضره إن أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian seru selain Allah. Jika Allah tidak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhala kalian itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Jika Allah tidak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Hanya kepadanya orang-orang yang berserah diri bertawakal. Taib, ini pakai dalil umum. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunaka shifatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Maka digaris bawahi pada kalimat di terjemahannya, jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhala itu dapat menghilangkan kemudaratan tadi? Karena kan diyakini, ini kalau dalam masalah berhala, diyakini nanti berhala ini yang nanti ngangkat musibah, yang nanti nangkal, yang nanti ngusir musibah, yang nanti nangkal bala, yang nanti ngusir bala. Ini sebenarnya pendalilannya untuk syirik besar. Namun kalau syirik besar demikian, syirik yang lebih kecil dari itu yaitu untung jimat. Sekarang pertanyaannya, kalau Allah itu ingin datangkan mudarat, artinya ingin mencelakai orang, orang ini bisa kena musibah, ya orang ini kena musibah, apakah mungkin kalau Allah tertakdirkan ini kena musibah, apakah dengan jimat ini nanti bisa menangkal itu? Kalau berhala tidak bisa, tentu saja jimat-jimat ini juga tidak bisa. Jadi Syekh Muhammad ini pakai dalil yang tinggi, dalil yang besar dulu. Namun yang kecil-kecil pasti langsung teratasi. Kalau yang berhala itu tidak bisa ngatasi tadi, maka tentu untuk jimat-jimat yang kecil juga gak bisa. Jadi gak manfaat. Allah kalau takdirkan musibah turun, ya sudah musibah turun. Gak mungkin dengan jimat tadi bisa menangkal. Sama tadi juga yang kita bahas, kalau Allah takdirkan hujan itu turun, gak mungkin pakai pawang hujan juga bisa menangkal hujan itu turun. Atau mengusir hujan itu turun dari daerah sini, gak mungkin. Maksud ayat ini seperti itu. Baik, sekarang Imran bin Husain. Imran bin Husain radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang memakai halqah dari kuningan. Ya, dia halqah, catatan kakinya gelang atau kalung ya. Gelang atau kalung. Ya, dia pakai gelang atau kalung. Baik. Beliau lantas bersabda, "Apa ini?" Orang itu menjawab, "Penangkal sakit." Nabi bersabda, "Lepaskanlah barang itu. Barang itu hanya akan menambah kelemahan pada dirimu. Kalau engkau meninggal padahal halqah itu masih engkau pakai, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya." Baik. Nabi tanya, "Kamu pakai kalung, pakai gelang dari kuningan tadi, apa maksudnya?" Maka Rasul tanya dulu, siapa tahu ini cuma pakai untuk hiasan. Karena ada yang pakai ake, ya cuma pakai tok, ya you know? Pakai ake bukan dia ini nganggap ini punya ilmu tertentu untuk ake ini atau punya kemanjuran tertentu, enggak. Ah ini cuma hiasan-hiasan saja. Ah ini katanya dari bacaan sana. Dia pakai. Maka Rasul tanya dulu, ini apa ini kamu maksudnya pakai? Dia jawab, minal wahina, untuk menangkal penyakit. Biar penyakit itu enggak menghinggapi tubuhnya. Langsung ketika itu Rasul jawab, inza'ha fa innaha latazidka illa wahnan. Copot gelang itu. Karena itu cuma akan menambah kelemahan pada dirimu. Cuma nambah penyakit berarti. Tadi maksudnya kan nangkal. Nggih? Tadi maksudnya nangkal, nggih? Maksudnya nangkal. Namun sebenarnya itu cuma menambah penyakitmu. Bukan solusi. Lalu Nabi katakan, "Fa innaka law mitta wa hiya alaik." Kalau kamu mati masih pakai gelang tadi. Bilang, kalau kamu mati masih pakai gelang tadi, masih pakai jimat itu. Kata Nabi, "Ma'aflah ta'abadan." Kamu enggak akan beruntung selamanya. Berarti jimat itu wajib dicopot. Ya, wajib dilepas. Kalau digantung wajib dicopot dari gantungan tadi. Kalau ditempelkan di tembok wajib dilepas juga. Tidak boleh dibiarkan. Pendalilannya bahwasanya jimat itu masalah, di garis bawahi, kalau engkau meninggal padahal halqa itu masih engkau pakai, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Kalau sudah dikatakan seperti ini, berarti orang yang pakai jimat itu selalu merugi. Ya, tidak akan beruntung selama-lamanya. Tidak beruntung di dunia. Enggak berikan solusi. Enggak beruntung di akhirat. Diancam dengan neraka. Jadi enggak bisa selamat. Terus, Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis marfu' dari Uqbah bin Amir. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Barang siapa yang menggantungkan wada'ah, hasan diriwayatkan oleh Ahmad. Baik. Kalau tamimah keterangannya di nomor 36, wada'ah keterangannya di nomor 37. Coba lihat tamimah keterangannya, jimat yang biasanya digantungkan pada diri seorang atau pada anak. Kalau pada anak itu biasanya untuk nangkal ain. Ain tadi yang kita sebut apa? Ain. Ya, untuk nangkal ain tadi. Jadi ini biar tadi enggak ada yang batin-batin terus. Terus yang wada'a, sesuatu yang diambil dari lautan dan bentuknya mirip rumah kerang. Benda ini diyakini bisa mengobati ain. Berarti jimat juga sama. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang menggantungkan tamimah, man ta'ala ko tamimatan fala atamallahu lahu. Siapa yang gantung makai jimat, Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Tadi kan maksudnya untuk nangkal, maksudnya untuk musir bala, itu tidak akan diwujudkan oleh Allah. Lalu barang siapa yang menggantungkan wada'ah, lanjutannya juga sama, Allah tidak akan, ya, ada kelanjutan kalimatnya, Allah tidak akan juga mengabulkan keinginannya. Namun di sini tidak dituliskan karena nanti maksudnya sama dengan sebelumnya. Nah, dalam riwayat yang lain dapat tambahan, barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Maka di garis bawahi yang lafaz tambahan itu, barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Fakot asyrak. Ini tadi bentuknya macam-macam ya. Gak pandang satu bentuk. Gak pandang itu bentuknya kerang tadi. Gak pandang bentuknya kertas. Gak pandang itu bentuknya gelang. kalung, cincin, akik, sabuk, susuk, apa lagi? Raja. Hah? Ada juga rompi. Ada juga yang pakai minyak-minyak wangi untuk melet orang. Ya. Masuk di sini semuanya. Siapa yang memakai jimat-jimat tadi, faqad asyrak, maka dia telah terjatuh dalam syirik. Ya, telah terjatuh dalam syirik. Terus Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi melihat seseorang memakai benang untuk mengobati sakit panas. Nah, benang untuk mengobati sakit, sakit panas di sini. Ini pakai benang. Grup benang loh ini. Benang tok ini. Ini bukan kuningan, bukan saking emas, benang. Ada kadang sawan itu di tengah-tengah kita itu ada yang pakai cuma kalung hitam kalau enggak salah ujungnya bawang, iya. Iya. Iya kan? Iya. Itu Mbah. Betul Pak Sudan. Bawang. Nah, namanya apa? Bawang. Nah, itu. Nah, dipakai itu kan betul kan? Ya. Nah, ini sama nanti suatu yang kita lihat kecil tapi masalahnya besar ini. Ah, ini kan cuma kayak gini saja dipakai untuk bocah biar enggak nangis-nangis terus, iya kan? Ya. Iya. Itu malah masalah di sini. Ini lihat remeh sekali, pakai benang. Terus lanjutan. Beliau lantas memutus benang tersebut seraya membaca firman Allah Ta'ala. Nah, benangnya diputus. Ini siapa yang putusin tadi? Huzaifah. Lihat seperti itu, dia putusin tadi benang tadi. Terus. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sembahan lain. Mereka tidak beriman kepada Allah karena mereka berbuat syirik dalam hal pakai jimat tadi. Namun ini sebenarnya untuk musyrik yang besar. Namun Huzaifah pakai dalil untuk yang besar untuk membantah jimatnya tadi. Mereka tidak beriman kepada Allah dengan beriman yang sebenarnya berarti. Mereka adalah termasuk orang-orang musyrik. Pakai dalil untuk bantah jimat tadi. Ya, padahal sepele tadi jimatnya. Apa yang dilihat Huzaifah? Benang. Maka di garis bawahi yaitu pada kalimat yaitu pada ayat pada lantas memutus benang. Berarti benangnya masalah satu. Terus pada kalimat tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan berbuat syirik mempersekutukan Allah. Berarti benang tadi dihukumi syirik, masuk jimat yang dihukumi syirik. Huzaifah pakai dalil syirik akbar untuk bantah syirik kecil yaitu jimat. Terus kandungan bab. Dilarang keras memakai gelang, benang, dan sejenisnya untuk tujuan-tujuan seperti di atas. Apa tujuannya tadi yang dilarang? Kalau tujuannya untuk menangkal, untuk mengusir bala. Namun kalau pakai gelang, benang, tujuannya cuma hiasan, enggak masalah. Keris juga masuk. Kalau tujuannya untuk nangkal, untuk dapat ilmu sakti, untuk jin itu cepat masuk rumahnya, ya, untuk punya kesaktian-kesaktian, untuk punya ilmu kebal. Ini ilmu-ilmu kebal itu tidak lepas dari jimat-jimat juga loh. Ya, ilmu-ilmu kebal itu enggak lepas dari jimat-jimat. Sama. Ya, maka masuk juga di sini. Kan itu untuk menangkal, untuk mengusir bala. Masuk sih? Syirik. Jadi lihat nanti niatannya apa. Dan ini dilarang keras di sini disebutkan. Terus jika sahabat yang mengenakan gelang tadi meninggal dan belum sempat melepaskannya, maka dia tidak akan pernah beruntung. Ini menunjukkan kebenaran pernyataan para sahabat bahwa syirik kecil lebih parah daripada dosa-dosa besar. Nah, garis bawahi itu syirik kecil lebih parah daripada dosa-dosa besar. Karena syirik kecil sampai dikatakan kamu tidak beruntung selamanya. Padahal ini derajatnya bukan syirik akbar, namun derajatnya syirik kecil. Maka Syekh Muhammad katakan syirik kecil lebih parah daripada dosa besar. Berarti pakai jimat lebih parah daripada wong selingkuh. Apalagi sudah selingkuh pakai jimat lagi, double dosanya. Iya, melet sih ya toh. Iya, pelet dulu, jimat dulu, parah lagi. Namun intinya syirik kecil lebih parah daripada dosa besar. Terus syirik tidak dimaafkan dengan alasan tidak mengerti hal tersebut. Tadi kan tidak ditanya-tanya, itu apa tadi kamu itu? Oh, saya pakai ini gini. Tidak ada maafkan tadi. Langsung sahabat ini katakan, Rasul katakan, maaflah ta'abadan, kamu tidak beruntung selamanya. Huzaifah juga larang tadi, enggak tanya-tanya dulu, langsung main putus. Di sini tidak dikatakan tidak dimaafkan dengan alasan tidak mengerti. Tidak katakan, ah kamu kan enggak paham, enggak apa-apalah. Enggak kan? Diputus ketika itu. Jadi kejahilannya tadi perlu dijelaskan, ya. Apalagi kalau kejahilannya ini, kebodohannya ini karena tidak mau belajar. Susahnya orang yang enggak mau ngaji kayak gitu. Dosanya double. Dabelnya apa? Sudah pakai jimat syirik. Yang kedua, enggak mau ngaji, makanya enggak tahu kalau itu syirik. Hah? Jimatnya lagi untuk kejahatan. Tanya. Terus yang keempat, gelang, benang dan sejenisnya tidak berguna di dunia. Bahkan benang itu justru akan mendatangkan kemudharatan. Hal ini berbicara pada sabda beliau, dia hanya akan menambah kelemahan pada dirimu. Nah tadi yang Nabi SAW ketemu dengan orang yang pakai benang tadi, pakai kuningan tadi, kalung atau gelang tadi ya, pakai seperti itu. Nabi kan suruh copot. Itu cuma menambah kelemahanmu saja, bikin tambah sakit. Maka sejatinya gelang tadi, kalung tadi, benang tadi tidak bermanfaat di dunia. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari dengan keras orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari dengan keras orang yang melakukan perbuatan seperti itu tadi. Tadi dilarang, disuruh copot. Huzaifah lebih keras lagi. Datang-datang langsung main putus. Namun di sini lihat orang dulu. Barangkali Huzaifah sini kenal dengan orang ini, terus main putus. Jenengan tiba-tiba datang terus lihat orang bawa keris, langsung patahin keris tengah jalan. Gelut. Ya gelut yang ada. Atau tiba-tiba, ah saya ini kayaknya jimat dia nih, saya colong aja nih, saya bawa pulang inilah. Wah, masalah nanti. Walaupun itu benar juga. Ada caranya gitu loh. Huzaifah lakukan ketika itu dengan main putus karena punya kekuasaan barangkali. Mungkin ini saudaranya, mungkin ini anaknya. Ada beberapa kemungkinan. Baik, terus dijelaskan bahwa orang yang menggantungkan sesuatu dengan maksud seperti di atas, maka Allah akan menjadikan dirinya selalu mengandalkan barang tersebut. Dijelaskan bahwa orang yang menggantungkan sesuatu, kita bergantung pada jimat, maka nantinya Allah akan membuat kita bergantung pada benda itu. Akhirnya Allah tidak akan menolong kita. Ya, kita ambil jimat tadi ya, hati kita bergantung pada jimat, Allah tidak akan tolong lagi. Urusannya berarti tidak mudah. Urusannya tidak dilancarkan. Beda kalau kita pasrahkan semua pada Allah Subhanahu wa taala. Terus dijelaskan bahwa orang yang menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Orang yang menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Tadi sudah jelas, ya. Disebutkan tadi dalam hadis Uqbah tadi, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Terus mengikatkan benang untuk mengobati sakit panas juga termasuk ke dalam perbuatan syirik. Mengikatkan benang, tadi pakai benang yang di hadis Huzaifah, ini juga masuk syirik. Terus pembacaan ayat yang dilakukan Huzaifah adalah dalil bahwa para sahabat menggunakan ayat-ayat yang berkenaan dengan syirik besar sebagai dalil terhadap syirik kecil. Nah, di garis bawahi syirik besar sebagai dalil untuk syirik kecil boleh. Biar orang langsung takut. Karena pakai dalil langsung yang besar, maka yang kecil otomatis masuk. Terus Hal ini sebagaimana diungkapkan Ibnu Abbas dalam sebuah ayat surat Al-Baqarah. Iya, dalam penilaian Ibnu Abbas juga seperti itu. Lalu menggantungkan wada'ah sebagai penangkal ain termasuk perbuatan syirik. Yang tadi kerang bentuknya tadi, ini juga termasuk syirik untuk menangkal ain. Terus orang yang menggantungkan tamimah didoakan agar tidak dikabulkan keinginannya. Malah pakai tamimah, malah pakai jimat, keinginannya supaya selamat malah tidak selamat. Terus sedangkan orang yang menggantungkan wada'ah didoakan agar Allah tidak memberi ketenangan kepadanya. Malah pakai wada'ah biar tenang enggak kena ain, ya malah tidak tenang. Jadi orang yang pakai jimat atau orang yang terjerumus syirik malah dapat keadaan sebaliknya. Sama kita melakukan sesuatu untuk nangkal musibah, kita melakukan ruwat misalnya, ya malah nanti datang sebaliknya bisa. Karena kita sudah ingin mendatangkan dengan melakukan seperti itu, malah kita ingin Allah turunkan musibah. Malah enggak selesai. Enggak akan pernah selesai seperti itu. Selesainya ya tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa pada Allah, minta ampun pada Allah, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Selesai sesi yang ke-9. Ada pertanyaan? Taib. Ayah Huzaifah bahwa Nabi melihat seorang memakai benang untuk mengobati sakit, beliau lantas memutus benang tersebut. Iya. Tapi kayaknya ada riwayat itu perbuatan Huzaifah itu. Ada keterangan? 39. Iya. Saya itu pahami itu sebentar. Nah, di salah terjemahan berarti. Dicoret tadi Nabi. Nabinya dicoret. Di sini di naskah asli seperti itu. Dari Huzaifah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dia melihat, Huzaifah yang lihat. Jadi terjemahannya yang salah. Saya hafal dari dulu ini riwayatin dari Huzaifah. Huzaifah yang motong. Maka nanti nyambung dengan nomor 9. Huzaifah pakai dalil. Iya toh? Nomor 9 ditulis Huzaifah pakai dalil. Berarti kalimat Nabi di situ dicoret. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Huzaifah bahwa Huzaifah melihat seseorang. Iya ya. Nanti cocok dengan nomor 9. Jadi terjemahannya ini coret. Sudah, ini baru bahas jimat umum. Ya. Belum bahas yang lebih rinci lagi. Rinciannya nanti di bab ke-8. Barois. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi yang dipakai, yang bendanya apa? Apa kris? Ayat kursi enggak terjaga, jadi dipajang. Nanti bab berikutnya insya Allah diterangkan tentang majang ayat kursi. Terus. Yang kondisi saat ini itu kan gelang obat. Gelang obat. Nah, harus dibuktikan dulu ada eksperimen, ada bukti ilmiah enggak dari terapi semacam itu. Kalau tidak ada, ya berarti tidak memenuhi syarat yang pertama tadi. Jadi dibuktikan dulu. Siapa tadi belakang? Pak Joko. 11. Mungkin ada yang terkabul juga, namun itu istidraj. Ada yang pakai jimat, malah dagangannya itu laris. Ada yang pakai jimat, ya akhirnya jadi kebal. Namun itu istidraj. Pokoknya kalau orang sudah maksiat, kemudian permintaannya terkabul, nah hati-hati, gara-gara maksiat ini sebenarnya istidraj. Istidraj itu bukan nikmat, namun diwujudkan seolah-olah terkabul, namun sebenarnya itu adalah musibah. Jadi seakan-akan dia benar terus jadinya, dia perasaannya seperti itu. Ada lagi? Nomor tiga. Syirik tidak dimaafkan dengan alasan tidak mengerti hal tersebut. Berarti bisa disimpulkan bahwa orang yang berbuat syirik tidak akan diampuni dengan alasan saya tidak tahu ilmunya. Bisa. Maka tadi saya rinci, tidak tahu ilmunya ini apakah dia sudah cari tahu? Kalau dia sudah cari tahu dapatnya ilmu semacam itu, mungkin dapat uzur. Namun kalau di zaman ini, ya rata-rata itu tidak mau cari tahu. Tidak mau ngaji. Tidak ada uzur berarti. Dapatnya dari kiai malahan. Dan cuma yakin benarnya dari situ. Sudah masalah. Sudah?